Markus bindu 5. Sehmekala endai ile Pardano Galilea daerah kalak Geraseni. Nusur kenca Yesus i perahu nari, mintereh sekalak jelma i kubur nari. Sireh e setanen, janah ringan i kuburen-kuburen. Enggo piga-piga kali i gari kentan naras nahena alu rantai besi, tapi i cedaken naras irtapina rantai e. Perbahan seh kalgegehna i sepela ngasup nangkap ia. Suari res berengi ia erdalan-dalan i kuburan res kudas uruk-uruk. Nerku-nerku ia jana item temina bana alu batu. Kenca idahna Yesus idah-dah nari, kiam ia ndahi Yesus jana isembahna, alu sora megang nerku ia nina. Oh Yesus anak dibatasi meganjang, buka atenduk aku ibahandu. Iba segelar di bata kupindo maka olah aku isiksanu. Ikata kena bagenda sebab enggo megati iperintahkan Yesus manbana. Setan, lauslah iba sia nari. E maka isukun Yesus ia nina. Ise gelar ndu. Erjabab ia. Gelarku si meribu-ribu. Sebab terem kami. Alu mesek-sek, ipindo setan-setan eman Yesus gelah olah yai pelaus ibas daerah enari. Ibas mbal-mbal ture-ture deleng litme sadar rarasan babi paksana nungke-nungke darah minakana. Mesek-sek pemilun setan dai man Yesus nina. Suruh kami kubas babi lagi sedikit kami iya. Emaka ibre Yesus bagi si ipindona. Lawas setan-setan jenari islukina babi ndai. Babi selebih kurang 2000 minter kiaman janah mukulang, dabuhun kudano, mate gedap kerina ije. Kiam permakan babi ndai janah ituri kena berita kukuta-kuta ras kudusun-dusun. Maka berkat kalak ngenehen si enggo jadi. Idahina Yesus janah idahna kundul kalak si gelgel setanan ia enggo ruis janah enggo jore ukurna. Biar pe kalak krina, iturikan kalak si enggo ngidah kejadian man kalak si rendai, kai si enggo jadi nandangi kalak si setanan res kerna babi-babi ndai. Maka mesek-sek ipindo kalak ndai, maka laus min Yesus ibas daerah enari. Sangat Yesus nangkih perahu, kalak si setanan ndai mindo man Yesus gelah banci min ia ikut. Tapi la ibre Yesus, iketa kena peman bana, mulihlah ku rumah ndu. Ku tengah-tengah keluarga andu, beritakan manbana, ku gablinna perbahanan ras perkuah ate Tuhan manbandu. Maka laus ia ku krina daerah Dekapolis, iberitakenna kasih enggo ibahan Yesus manbana. Krina kalak sengget megi berita Laus ka Yesus ngepari dano kansa seh ia ilepar, enterem jelma engklewati ia. Sangat Yesus itepi dano denga, reh sekalak pengulu rumah pertoton, gelarna Jairus. Sanga idahna Yesus minter isembahna. Mindo ia alu mesek-sek nina. Anakku si diberu sakit mekelek. Reh minkam, tamakan tanduku babona. Gelah olah ia mati tapi gelah malam min. Maka lawas Yesus ras Jairus. Enterem jel mengikutkan ia, jenah siasa asakan dehri Yesus. Ibas jel masin terem Lid sekalak diberu si enggo 12 tahun dekah na beluding rusur. Enggo terem dokter sinambari ia. Enggo keri pe duitna. Amin bege pe lalit terakapna tapi reh kelek na lalap. Berita karena Yesus enggo i begina. Maka reh ia ku tengah-tengah jelma sin terem idadapna wis Yesus ipu dinari. Sabab nina ibas ukurna. Wis nalah gia ku dadap tentu malam penakitku. Kenca idadapna wis Yesus, minter igejapna darah ndai engko ngadi. Minter kape iteh Yesus, maka lid kuasa ndarat ibas ia nari. Maka itulih kena kempak jelma si enterem janah nungkun nina. Ise ndadap wisku? Erjabab ajar-ajarna. Ma idah nduku gatremna jelma si asa-asa kendehri kam. Engkai maka isungkun du isi sinjema wis ndu. Tapi ipupayo Yesus sekelewetna. Darami kalak si enggo dadap sandai. Sabab ia teh diberundai kai si enggo jadi manbana, maka biar janah gir-gir ia. Idahina Yesus, isembahna terus kunahena. Janah ituri kena kerina kai si enggo jadi. Dina Yesus manbana, Malam penakit ndu perbahan te kaman bangku. Mulihlah alu meriah ukur, lanai bo mulihkan penakit ndu. Sanga Yesus ngerana dengar, rah piga-piga kalak siar legi i rumah Jerus nari. Nina menjerus, anak dundai ngo mate, man kai nari ngelatihi guru ena. Tapi lah jadi soal menjesus kai si ikatakan kalak ndai. Nina menpunggulu rumah pertoton. Ola kam biar, tek sajalah. Jenari, isi pelanai ibre Yesus ikut selain Petrus, Jakub rasaninana Johannes. Tupung seh i rumah Jairus, i dapeti Yesus lit gejek-gejek ije, dan i begina sorot tangis raserko. Kenca Yesus seh i rumah, Nina man kalak ndai. Engkai maka kam kerina serko ras tangis, anak enda labo mate, tapi tunduk saja ngeia. Itawai kalak ndai Yesus. Kenca bage, isuruh Yesus kalak sinterem darat. Emaka idilu Yesus bapa ras nande anak ndai, bage pe ajar-ajar nasi telu kalak kubas kamar anak e. Emaka ijemak Yesus tan anak ndai, ikata kenaman bana Nina. Tali takumi. Ertina. Obru. Kukatakan menbandu, kekeken. Minter keke anak ndai, zana erdalan pe iya. Sebab umurna engko 12 tahun. Ngidah keterin e, sengget kalak kerina. Tapi ipedahi Yesus, gelah ola iturikan naman isepe. Jenari nina Yesus. Breman iya,